Nah, bagaimana cara mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Baik, Quran surah ke? Quran surah ke-48 ayat 29. Sudah? Kita ambil satu ayat saja dari sekian ayat yang berbicara tentang ridha Allah sampai mendapatkan kalimat radhiyallahu anhum wa radu an, kan? Dari kaliman khasyi rabbah sampai dapatkan kalimat itu. Yuk, kita ambil dulu salah satu ayat saja, Quran surah 48 Al-Fath ayat ke-29. Saya ingin ambil ayat yang paling umum, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyadda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadla min Allahi wa ridwana. Ridwan, ridwan Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad itu adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah sudah utus untuk membimbing kita supaya kita benar ibadahnya, benar cara bermuamalahnya, dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah bagi Allah membiarkan kita untuk ibadah sendiri, tapi saking inginnya Allah benar, diutus seorang rasul. Nah sekarang rasulnya sudah diutus, antum gak mau ikutin. Itu yang paling aneh, ya. Karena itulah setelah diutus oleh Nabi, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ciri umat Nabi Muhammad adalah mengikuti tuntunan beliau. Di antara ciri yang spesifiknya, Nabi selalu menekankan asyiddah al-kufar pada hal yang agama. Jadi, kemudian ruhama'u bainahum, dan saling menyayangi antar sesamanya. Nah, sekarang poinnya, lihat. Tarahum ruk'an sujada. Mereka ini sempurna saat menunaikan sholat dalam ruku dan sujudnya. Ada yang menafsirkan ruku sujud ini dalam sholat, ibadah. Ada yang menafsirkan kepatuhan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dulu orang-orang saat patuh pada rajanya, Persia melingkarkan tangannya di sini, kemudian dia seperti ruku begini. Ya, Romawi ada yang bersujud ke bawahnya. Ya, ada yang sebagian bahkan di dua itu terpisah. Ada yang langsung sujud menyembah begini kemudian mundur. Ya, ada yang kemudian ruku seperti ini. Sedangkan umatnya Muhammad SAW yang taat kepada Allah tidak. Tarahum ruka, rukunya baik yang begini dikerjakan oleh orang lain. Kemudian sujudnya sampai dengan kepalanya yang mengenai dinding paling bawahnya itu hanya dilakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya sempurna baik dalam sholatnya ataupun di luar sholatnya. Saat sholatnya dia tunjukkan langsung kepada Allah sebagai ibadah ritualnya. Bukti sholatnya berhasil, setelah sholat dia praktekkan bahwa semua ketentuan hidupnya akan ruku dan sujud hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti aturan Allah. Ya. Jadi salah kalau orang dalam sholat ruku sujud mengatakan Subhana Rabbiyal Azim, hanya Allah yang ditinggikan, Subhana Rabbiyal A'la, Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, hanya Allah yang diagungkan, hanya Allah yang jadikan pusat permohonan. Tapi selesai sholat bermohon bukan kepada Allah, pasrah bukan kepada Allah, aturan Allah tidak diikuti, ada yang salah di situ. Ya, makanya orang-orang yang sholatnya benar pasti dampaknya kepada kegiatan hariannya hukum Allah akan berlaku di situ. Ingat kepada Allah dia. Quran surah ke-4 ayat 103, posisi paling kanan di pertengahan. Fa idza qadaitumus shalah, maka jika salat selesai dikerjakan, fadhkurullah, dia zikir sama Allah, ingat Allah dia. Makanya setelah berzikir, berlatih zikir ritual, maka latihan zikir ritual itu terpraktekkan dalam jiwanya, tertanam dalam jiwanya, dan terpraktekkan dalam aktivitasnya. Begitu melihat dia penglihatannya zikir, ingat Allah. Mustahil orang yang melihat ketika ingat Allah bisa melihat sesuatu yang dilarang Allah. Ya. Begitu dia mau makan, ingat Allah, bismillah, disebutkan. Makanya dia disebutkan bismillahirrahmanirrahim, paling singkat bismillah, dengan nama Allah. Dia, karena dia ingat Allah, mustahil dia menyentuh makanan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sama, ya, dalam semua aspek kehidupan, termasuk ada yang pemilu, ada yang pilkada, bismillah, ingat Allah, mustahil dia akan memilih orang yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil itu. Ya. Dia akan tutup misalnya, bagian hal yang tidak disukai, dia akan pilih yang lain yang Allah sukai. Termasuk dalam semua aspek kehidupannya, di kantornya, kepemimpinan, pimpinannya, di perdagangannya, usahanya, di semua kehidupan yang ingat Allah, patuh kepada semua lini kehidupannya, itu yang punya dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang ini di dunianya mendapatkan fadlun, keutamaan yang tidak akan pernah diberikan kepada semua manusia. Hanya orang tertentu saja. Dan ridwana, mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah mendapatkan ridha Allah, sudah selesai masalah hidupnya. Sudah selesai. Itu puncaknya. Di orang sudah mendapatkan ridha Allah itu, dunianya juga tenang, apapun profesinya. Kemudian di alam kuburnya tenang, kisah hidupnya menjadi kisah hikmah yang luar biasa, dan akhiratnya gembiranya luar biasa. Makanya sahabat ketika disebutkan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, karena mereka pun ridha dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka itu? Tidak akan bisa dilakukan kecuali dzalika liman khasyya rabbah. Orang yang hanya menghadirkan ketakutan hanya pada Allah. Dia enggak takut dengan urusan dunia. Memang sama-sama meninggal juga. Sama-sama meninggal juga. Ya. Kalau seorang pembunuh akan tahu bahwa setiap orang akan meninggal, dia enggak takut. kenapa pilih yang jelek? Kemarin kita bahas rizki. Rizki kan terbuka, ada yang baik, ada yang buruk. Tapi kan isinya sama saja. Sebelum kita meninggal, itu nggak mungkin kecuali akan diberikan semua rizki. Akan diberikan semuanya. Nggak mungkin meninggal, cukupan semua rizkinya. Ya, jadi cara meraihnya, bisa dengan yang baik, bisa ya, kalau yang baik, pahalanya seperti ini. Quran surah kedua ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi Anda yang ngambil dengan yang halal dapatnya 1 miliar, Anda ngambil yang haram dapatnya 1 miliar juga. Enggak akan lebih, enggak akan kurang. Selesai gitu kan? Jadi kalau Anda bisa ngambil dengan cara yang halal, kenapa ngambil yang haram? Cuman capek-capek diri sendiri aja. Repot dia. Jelas ya? Jadi kalau Anda ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semaksimal yang kita mampu. Semua yang ada dari Nabi cepat ambil. Ayo, dari bangun tidur, bagaimana bangun tidurnya sesuai dalam aturan Islam. Setelah itu dari mulai cuci tangannya, dari mulai wudhunya, dari mulai makannya, minumnya, kerja lagi. Ya, silakan cek. Demi Allah saya katakan, tidak ada di muka bumi ini yang semua aktivitasnya ada aturan bersanding dengannya kecuali dalam Islam. Silakan cek, semua aturan dalam kita, semua pekerjaan kita akan bersanding dengan doa. Dengan aturan. Bangun tidur sudah ada doanya. Umat lain belum tentu ada. Silahkan cek. Rujuk di kitab sucinya. Gak ada. Sampai dengan tidur lagi. Hanya di Islam. Kalau ini agama, bukan dari ketentuan Allah. Mustahil ada yang seperti itu. Kitabnya juga lain. Silahkan cek. Disebut dengan Quran. Bacaan yang terus akan dibacakan. Dan tidak akan pernah membuat orang bosan. Kalau bukan firman Allah, mustahil punya sifat seperti ini. Anda ambil ya. Dengan kitab-kitab lain yang dianggap sebagai kitab suci. Sandingkan nih. Misalnya ini Al-Quran. Mushafnya. Ini kitab lain, kitab lain, kitab lain. Anda bacakan tuh. Ajak umatnya sekalian, jangan Anda yang baca. Umatnya sekalian. Ayo bacakan. Sanggup gak tuh? Baca satu bagian aja. Jangan banyak-banyak ya. Satu kalimat aja. Sebutkan 17 kali dalam sehari. Kita baca Al-Fatihah. 7 ayat tuh. Luar biasa. Ayatnya banyak. 7. Paling minimal berapa dibaca? Pasti 17 kali. Kurang satu, antum maksiat itu. Dalam sholat kan kita baca 17 kali dalam sehari. Kurang satu, berarti sholat antum kurang. Jelas ya? 17 kali paling minimal. Demi Allah saya katakan, sampai dengan malam ini, tidak pernah ada saya mendengar kalimat mengatakan, Ustaz, saya punya masalah. Kenapa? Saya bosan baca Al-Fatihah. Enggak ada tuh. Enggak ada. Silakan cek. Baca aja, Pak. Enggak ada tuh. Ya. Kalau ini bukan firman Allah, mustahil. Silakan cek buku yang lainnya. Enggak ada. Dan hebatnya Al-Quran, silakan ya. Anda misal punya bacaan di sini nih. Ada tulisan. Tulisan Cina misalnya. Silakan, apa setiap yang baca Quran ngerti isinya? Tidak, tapi dia masih mau baca aja terus. Sampai belajar, sampai panggil guru, sampai makhrajnya dari mulai terbata-bata, sampai lancar. Begitu lancar dibacakan, amma yatasa'alun. Masya Allah, bacaannya bagus. Alhamdulillah, ngerti enggak? Enggak. Masya Allah. Ngerti sih enggak gitu kan, cuma mau dibaca. Kalau bukan firman Allah. Ya. Dan godaannya juga banyak. Godaan banyak. Karena dia firman Allah, ada mukjizat di dalamnya, saya enggak akan diam. Beda. Anda baca Al-Quran, biasa aja. Al-Quran, bosan sih enggak, cuman ngantuk iya. Silahkan cek, karena setan bermain di situ. Jadi yang pertama, kalau Anda ingin dapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling penting adalah maksimalkan kepatuhan. Keluarkan. Cek ya, ini kalau hidup mau beramal apa, rencanakan dari sekarang. Ayo, aturan Allah ada apa aja? Dari mulai bangun, terus Anda yang bekerja, aturan Allahnya bagaimana? Mau bekerja. Jangan-jangan sudah belasan tahun bekerja, belum tahu aturan Allahnya. Ya. Ibu yang di rumah tangga, puluhan tahun, belasan tahun, jangan-jangan belum tahu aturan Allahnya. Kenapa nggak dikeluarkan dulu? Jangan yang tinggi-tinggi ya. Yang kita perlukan aja. Di rumah antum sebagai apa? Di kehidupan sosial sebagai apa? Turunkan aturannya. Kerjakan sesuai perlukan Anda. Jangan yang tinggi-tinggi dulu. Yang nggak Anda kerjain. Dalam satu persoalan, jaganya supaya nggak dibahas awam, malah dibuka di awam. Ini nggak perlu gitu kan? Sekarang orang ributkan, ya Allah ada di mana, tangan Allah begini, ngapain bikin yang seperti itu? Itu sudah perdebatan orang-orang dulu, di kalangan orang-orang berdebat, ingin mengambil istinbatul ahkam, bukan kalangan awam. Ya, bahas yang tinggi-tinggi, sholat pada belum paham isinya, baca Quran pada belum bagus gitu kan? Bahas yang penting-penting aja dulu. Ya. Halo? Nah, dia.